Boom, shake, shake, shake, boom. Boom, shake, shake, shake, boom. Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam, tak kemana-mana. Bagai burung dalam sangkar. Seperti itu, jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah cantik. Seperti itu, seperti itu. Kau punya pacar cantik. Boom, shake, shake, shake, boom. Gimana pun banyak yang boom, suka. Shake, shake, shake, boom. Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju, mundur, maju. Cantik, cantik. Kau marah, maunya kamu aku diam, tak kemana-mana. Bagai burung dalam sangkar. Seperti itu, jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang. Maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek. Jangan sampai tambah cantik. Cantik. Seperti itu.